janjikan neraka yang kau berikan, manis yang aku hayalkan, pahit yang aku rasakan. Tingginya janjimu padaku mengalahkan langit yang biru, manisnya janjimu sampai.